Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mushahidul kiram wal mustami'un lahibba, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini naltaqi marratan ukhra. Malam ini kita bertemu kembali fi ta'limil lughah al-arabiyyah, yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kita masih dalam ad-dars as-sadisa asyara, yaitu pelajaran yang ke-16 di jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Malam ini kita lanjutkan, yaitu tarjamah. Sebagaimana biasanya diminta kepada antum sekalian, para pemirsa dan maupun pada para pendengar Radio Raja, untuk menterjemahkan hiwar ini. Setelah kita memuraja'ah tentang qawa'id an-nahwiyah, kaedah-kaedah nahu, allati darastumuha, yang sudah kalian pelajari, yang ada di dalam nas, yaitu nas yang ke-16 ini. Taib, kita langsung saja, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja, untuk bisa membaca nas ini kembali dengan baik dan tepat, kemudian diterjemahkan. Tafadhal Ustaz Ihsan. Jazakumullah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan untuk bersama-sama membahas dan mengkaji pembelajaran bahasa Arab di kesempatan ini, pelajaran ke-16 ya, Ad-Dars As-Sadis Ashar, Safha Mi'at Isnin Wasalasin 132. Baik, kita terima penelpon yang pertama di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ana dari Cinere. Ahlan ya Ummu, insyaAllah. Ahlan jika. Barakallahu fiki ya Ummu. Barakallahu fiki Ummu. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummu. Ya. Tafadhali. Ma'akil kitab. Ma'i. Taib, naam, ikra'i. الدرس السادس عشر. ترجم. Dari itu. Terjemahnya. Pelajaran yang ke-16. Iya. Dari itu. Ya Abdussalam. Uhani uka bifauzika fi musabaqati. Fi musabaqati. Fi musabaqati hifdzi al-Qur'anil Karimi wa tajwidihi. Iya. Wahai guru berkata, wahai Abdussalam, ma fahimtu uhani uka. Min tahnia, hal arafti mana tahnia? Uhani uka. Naam. نعم تهنئة عرفت من التهنئة أما أهنئ هذا فعل مضارع نعم ما معناها أستاذ هناك مصطلح ماذا مشهورة تهنئة من التهنئة pernah dengar kata تهنئة ما سمعت طيب تهنئة هذا ucapan selamat نعم إذا نجح ماذا إذا نجح أحد من الطلاب نقدم له تهنئة. Ya, ucapan selamat. Ya. Saya ucapkan selamat dengan kemenangan kamu dalam kontes hafal Al-Qur'an yang mulia dan tajwidnya. Jayid, masyaallah. Nah, baik. Abdussalam, asykuruka ya doktoru. Jazakallahu khaira. Iya. Terima kasih. Ya, doktor. Iya. Semoga Allah memberi kebaikan, membalas kebaikan Anda. Iya. Dari itu, ya Marwanu, wajib hadihin nusakho, nusakho. Hadihin nusakho. Hadihin nusakho ala talabati. Nah, ala talabati. Iya. Guru berkata, Ya Marwan, bagikanlah berkas atau naskah ya. Nusakh ini bisa kopian ya. Oh iya, kopian. Iya. Lembaran kopian ya. Iya, betul. Bagikanlah lembaran kopian ini kepada para murid. Talabati. Nah, talabah jamak daripada talib ya. Kepada para siswa atau para mahasiswa. Jadi talib itu bisa maknanya apa? Mahasiswa bisa maknanya siswa. Iya. Oh, tadi ini muannas ya? La, hadza jamak, bukan muannas. Hadza jamak taksir min talib. Oh, iya. Ya. Talib jamak talab, talib jamak tulab atau talabah. Ada dua jamak. Iya. Oh, iya. Nah, Ustaz. Ya Marwan, bagikanlah lembaran fotokopi ini kepada para mahasiswa. Iya. Assalam. Mahada kita buduh mun ladi ma'aka ya dokturu. Abdassalam berkata, apakah kitab tebal, kitab besar yang dibawa Anda, bersama Anda, ya doktor? Coba terjemah lagi, tepatnya terjemahan apa ya bahasa kita itu. Iya, iya. Ma hadzal kitab? Apa buku? Kitab apa ini? Buku itu? Kitab apa? Iya. Jadi terjemahan atau bahasa kita itu perlu diketahui ya, bahwa ketika kita menterjemah tidak bisa diterjemahkan, terkadang enggak bisa diterjemahkan secara letter lock ya. Iya, betul. Iya, ma terjemahkan dulu baru ini, baru kitab itu. Apa ini kitab? Nah, itu enggak masuk bahasa kita. Masa bahasanya tidak masuk. Iya. Ya. Jadi ma hadzal kitab, kitab apa ini? Jadi terjemahannya kitab dulu. Kitab apa? Baru ma ini hadza. Iya. Iya. Ad-dakhmu. Nah. Kitab apa yang besar ini? Ya, bisa yang besar ini. Jadi besar dulu baru ininya, hadza baru terakhir diterjemahkan. Yang jelas apa? Yang jelas ketika kita terjemahkan, kita juga harus bisa menguasai bahasa translate-nya, itu bahasa terjemahan yang baik. Nah, kan gitu. Kadang-kadang dalam bahasa kita juga ada bahasa baku ya. Bahasa baku. Nah, jadi perlu ketika menterjemahkan harus menguasai dua bahasa. Yang pertama menguasai bahasa yang mau diterjemahkan, yang kedua adalah bahasa translate-nya, bahasa terjemahannya. Jadi kedua-duanya menguasai dari sisi apa? Terutama dari sisi memahami tata bahasanya. Ya. Jadi tidak segampang itu kita menterjemahkan kalau kita tidak menguasai apa? Tata bahasa, terutama bahasa yang menterjemahkan itu bahasa Arab khususnya. Iya. Jadi kitab apa yang besar? Kitab besar. Iya. Kitab apa yang besar yang kau bawa ya doktor? Hada alladhi ma'aka yang yang maksudnya yang Anda bawa ya. Kalau ma'aka itu kan bersamamu, arti ya, kan bersama ya. Kan bersama atau yang ada padamu. Yang ada padamu. Ya. Atau kalau misalnya kita dibawa olehmu itu bisa dok. Arti ma'aka itu yang ada padamu sekarang ini. Yang ada. Iya. Oh ya. Jadi kitab apa yang besar yang ada padamu? Iya. Sekarang ya doktor. Hada mu'jamun jam'iyun. Itu adalah ulang kembali. Hada mu'jamun. Hada mu'jamun jam'iyun. Jam'iyun. Iya. Ya. Itu adalah kamus besar. Kamus kamus universitas ya. Iya, iya betul. Jami' itu asalnya jami'ah. Iya. Jami'ah, ya. Itu asal jami'ah itu kampus atau universitas. kemudian dijadikan na'at, maka dibuang ta marbutahnya, kemudian masuk ya'un nisbah. Ya. Ya'un nisbah. Jadi mu'jamun jami'iyun. Jadi ini hanya, ini apa? Ini adalah kamus kampus. Oh ya, kamus. Ini kamus kampus. Ini ya. Adalah kampus, kamus kampus. Iya. Ada kamus kampus, Ustaz. Ya, begitulah terjemahan di sini kan. Iya, bisa jadi kampus itu bikin mukjam sendiri kan, iya kan? Iya, iya. Iya. Bisa jadi lah. Iya. Ini jami' di sini bukan maknanya isim fa'il ya. Ada juga isim fa'il kan, jama'a yajmu, jami'un kan isim fa'il, mengumpulkan. Tapi ya, kalau dia dari isim fa'il tentu tidak pakai ya'un nisbah. Karena ya. Itu kata sifat mukjamun jami', jami'un kan gitu. Iya. Nah, di sini ada ya'un nisbah. Nah, berarti ini bukan isim fa'il tapi dari kalimat jami'ah. Al-jami'ah itu university. Iya. Nah, kemudian dijadikan na'at, maka harus pakai ya'un nisbah. Jadi jami'ah itu, sekalipun jami'ah itu pada asalnya ada isim fa'il berakar kata daripada fi'il jama'ah, tapi tatkala dia dijadikan suatu nama menjadi dia apa? Isim. Ya. Menjadi isim. Isim apa? Menjadi isim jamid. Menjadi isim jamid karena dia menjadi nama. Maka itu ketika isim jamid dijadikan na'at, maka harus pakai ya'un nisbah. Nah, sama di masdar juga, Islam, ya kan? Islam ya. Ketika dijadikan na'at harus memakai ya'un nisbah. Dinun islamiyun. Ya. Islam. Ya. Kalau mau dijadikan na'at. Kecuali kalau jadikan idhafa, dinul islami, itu idhafa. Nah, tapi ya. Kalau menjadikan na'at, enggak bisa dinun islamun. Karena islamun itu bukan kata sifat. Dijadikan na'at harus pakai ya'un nisbah. Dinun islamiyun. Nah, demikian juga nama orang, Fatimah kan? Fatimah. Dijadikan nisbah kepada Fatimah, jadikan na'at, daulatun fatimiyatun. Oh. Fatimiyah, ada ianya. Fatimiyah. Iya. Fatimah dibuang ta marbutah menjadi Fatimi. Fatimiyun. Fatimiyun. Iya, kemudian dijadikan na'at, kan? Daulatun Fatimiyatun. Tentu pakai ta marbutah karena man'unnya mu'annas, daulah. Ya. Daulatun Fatimiyah. Nah, ya. Itu kita membuat na'at yang bukan dari kata sifat. Kalau kata sifat tidak perlu pakai ya'un nisbah karena dia kata sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Nah, tapi kalau bukan kata sifat, itu isim jamid atau masdar yang disebut dengan isim ma'nan, dijadikan na'at dia harus memakai ya'un nisbah. Oh. Ya'un nisbah. Kalau ada ta marbutahnya, ta marbutahnya dibuang. Dibuang. Iya, ya. Baru masuk ya'un nisbah. Ya'un nisbah. Ya. Mesir, ya kan? Mesir, Misru. Ya kan? Misr dijadikan apa? Na'at. Rajulun Misriyun. Pakai ya'un nisbah. Ya. Apa tidak rajul Misriyun? Orang Mesir. Orang Mesir. Atau orang laki-laki warga negara Mesir. Mesir. Atau kebangsaan Mesir. Itu ya'un nisbah. Nah. Karena dia Mesir itu bukan kata sifat. Ya. Tapi ahsan tibarakallah fik. Nah. Ya. Terjemahan cukup bagus, bacaan cukup bagus, ya. Alhamdulillah. Baik. Teruskan, Ustaz. Kita cukupkan, coba kita kasih kesempatan yang lain. Jazakallah khairan. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Mu'ana di Cinere. Alhamdulillah sudah beliau terjemahkan beberapa kalimat yang terdapat di dars atau hiwar di pelajaran ke-16 ini. Disambung kembali silakan bagi pendengar yang lain dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Kita terima kembali untuk telepon yang kedua. Di belakang Mu'ana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu ya. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Mana tadi? Innahu Al-Mudarris. Al-Mudarris. Hada mu'jamun jami'iyun. Innahu zu fawaida muta'addidatin. Naam. Innahu ya'ti bisyarhin wa finil kalimati ma'am silatin kathiratin. Wa yadkurul masailan nahwiyatan. وكذلك يحوي صورا ملونة للتوضيح معاني بعض الكلمات. Iya. Nah, ini apa? Menjelaskan ciri mu'jam jami'i tadi ini. Iya. Rupanya bukan hanya sekedar menjelaskan kata-kata makna kata, tapi diberikan contoh-contoh dalam kalimat, kemudian dijelaskan masalah-masalah ilmu nahwu. Iya, kalau mu'jam biasa kan tak ada itu. Nah. Iya. Baik. Iya. Terjemih. Hadza mu'jamun jami'un, ini adalah jami'iyun, bukan jami'un. Jami'iyun. Ini adalah kamus kampus. Mm-hmm. Innahu dhu fawaidah muta'addidatin. Sungguhnya kamus itu memiliki faedah yang banyak. Mm-hmm. Innahu ya'ti bi syarhin wafin lil kalimati ma'anatin katsiratin. Sungguhnya akan datang bersama keterangan yang innahu ya'ti bi syarhin. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Iya. Asal maknanya datang mensyarah. Tapi enggak pas kita diterjemahkan dat wa ya'ti. Innahu ya'ti bi syarhin wafin. Sungguhnya. Iya. Datang. Bagaimana terjemahan bagusnya? Sungguhnya akan datang penjelasan gitu ya. Bukan. Bukan. Bukan. Iya, ini menjelaskan tentang ciri mu'jam itu. Innahu dhu fawaida katsir. Fawaida muta'addidah. Kampus apa? Mu'jam ini memiliki faedah yang banyak. Nah, innahu ya'ti bi syarahin wafin lil kalimat. Ya. Gimana terjemahan bagusnya? Sungguhnya. Iya. Sungguhnya mu'jam itu menjelaskan. Jadi enggak perlu diartikan ya'ti, enggak tepat dengan bahasa kita. Iya. Iya. Sungguhnya kamus itu menjelaskan wafin secara lengkap. Secara lengkap. Iya. Pada kata-kata. Bagi kata-kata, jangan kepada. Untuk kata-kata. Iya. Untuk kata-kata. Iya. Sama ma'am silatin bersama. Beserta contoh. Contoh yang banyak. Banyak contoh. Banyak. Iya. Serta contoh-contoh yang banyak ya. Nah. Bisa. Kemudian ila dan menyebutkan menjelaskan masail permasalahannya. Iya, masail nahwiyah, masalah nahwu. Iya. Masalah nahwu. Wa kadzalika hiya suwaran mulawanatan dan juga. Demikian yahwi mencakup dan demikian juga mencakup gambar yang berwarna-warni. Berwarna ya, gambar-gambar yang berwarna. Litaubihi ma'ani ba'dil kalimat. Untuk menjelaskan makna-makna sebagian kata-kata. Sebagian kata-kata. Iya. Yeah. Basyaran ya, Ustaz. Naam. Ahmad yaqul fi kam mujalladin huwa? Berapa jilid dia? Kamus itu. Kalau terjemah kita enggak bisa pakai dia ya biasanya. Sebutkan kata benda berapa sebut. Berapa jilid kamus itu? Iya, berapa jilid kamus itu? Al-Hudan suyakul mujalladain dakhmaini. Terdiri dari dua jilid yang besar. Iya. Ibrahim yaqul man mu'allifahu? Man mu'al? Mu'allif. Siapa pengarang? Ikra awalnya. Ikra ijayinan. Man mu'allifuhu? Iya, mu'allifu bukan mu'allifah. Mu'allifuhu. Mu'allifuhu. Siapa penulisnya? Atau pengarangnya? Pengarang. Iya. Al-Mudarris yaqul allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Penulisnya adalah kumpulan daripada ulama. Dikarang oleh alafa itu fiil, alafahu dikarang oleh. Dikarang oleh. Atau bisa juga ditulis ya, ditulis oleh. Ditulis kumpulan para ulama. Iya. Ulama bahasa. Iya, jama'atun min ulama al-lughah, yaitu sekelompok ulama atau ahli bahasa. Ahli bahasa. Ahawar Hamidun, apakah Hamid hadir? Telah hadir, telah datang. Apakah Hamid telah datang? Ha anada ya Ustadu, ini aku Ustad. Ya. Kasura ghibuka hadhil ayyam. Kasura? kasuragi ilgiya buka hadihil ayyama ya hamidu. Iya. Betapa banyak kamu tidak hadir. Kenapa betapa? Betapa itu berarti ada ta'ajub itu. Kasuragi ya buka hadihil ayyama ya hamidu. Mana kasura? Banyak. Banyak. Ghiabuka? Absen. Absen menjadi absenmu banyak sekali. Oh, absenmu banyak yeah. sekali hari ini wahai. Iya, yeah, hadhil ayyam di hari-hari ini ya. Di hari-hari ini. Ini wahai. Wahai. Hamid. Hamid. Baik, ahsan barakallahu fiik. Masyaallah. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Mam Fatimah. Barakallahu fiik. Dan kita lanjutkan kembali menyambung dari apa yang diterjemahkan Ummu Fatimah. Masih di Hiwar pelajaran ke-16. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543 bagi pendengar yang mungkin mau mencoba. Dan kami akan tampilkan untuk nas Hiwar di layar televisi Anda. Silakan kita berikan kesempatan yang ketiga di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan fiik. Masyaallah. Ahlan wa iknam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Hamid. Nasnya. Baik, terputus sepertinya sambungan teleponnya. Iya, Ummu Abdillah, mohon maaf. Silakan bisa dihubungi kembali koneksinya mengalami gangguan sepertinya di 0218236543. Ummu Abdillah atau pendengar dan pemirsa yang lain yang mungkin ingin mencoba untuk menerjemahkan, kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Bapak? Dari Muhammad Hanif dari Manado. Ahlan Muhammad Hanif, masya Allah. Sakasir. Nam, ahlan wasalam. Tafadhal ya, akhil kerim. Ahlan, ahlan bikum ya Ustaz. Baraina soal indakum ya Ustaz. Baraina, alaan indana terjama ni, terjamat al-nas. Amaaka al-kitab? Baik, ana sa'as'al mungkin kharij al-maddah. Baik, ayo soal ini? Insya'alak bila wadah rasul. Ya. Ada salah satu ayat Ustaz di ya. Di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Iya. Zul Arsyil Majid. Zul Arsyil Majid. Iya. Terus menurut pemahaman saya ini na'at. Ini adalah na'at dan man'ut. Namun ada yang mengganjal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa na'at man'ut tabi'. Tabi' lil man'ut, na'am. Al-na'at tabi' lil al-man'ut tabi'. Na'am. Al-na'at bi tankirihi wa ta'rifihi. Na'am. Wa i'rabihi. Na'am. Na'am. Hadhi al-mushkila Ustaz. Na'am. المجيد ليس ذو العرش المجيد. اي نعم. خلاص. Ini yang mungkin ingin kami tanyakan kepada. طيب نعم. احسن بارك الله فيك. خلاص ها. طيب طيب ما شاء الله سؤال جيد. وهذا سؤال واضح يعني. والجواب كذلك واضح. هذا صحيح هذا نعت. نعت ليس نعت للعرش. هذا نعت للذو. ذو بمعنى الصاحب صاحب العرش ذو العرش ذو العرش المجيد ذو هذا مرفوع مرفوع على طرف الواو لأنه من الأسماء الخمسة لذلك نعت المجيد مرفوع jadi itu نعت هذا ليس نعت العرش jadi المجيد itu adalah نعت لذو ذو من الصاح صاحب العرش من صاحب العرش هو الله عز وجل نعم Baik, nah. Demikian Muhammad Hanif di Manado terjawab pertanyaannya dari Dzul Arsyil Majid. Naam. dan al-majidu na'at bagi dhu, ya Ustaz. Baik, mungkin ana ahsan ana aktub ini anta tashuf al. Baik. Ayani. Naam. Ayat 15. Dhul dhul arsil majidu. Dhul arsil majidu. Al-majidu. Naam. Al-majid hadha wasfun kata sifat huwa min sifat musyabah bismi fa'il kadhalika sirah mubalaghah hadha majid hadha marfu hadha na'at lidhu na'am dhu hadha bimakna sahibu bimakna sahibu na'am mana sahib yang memiliki na'am al-arshi hadha hadha mudhaf ilayh al-arsh arsh Allah mana dhul arshi al-majid dhul arshi mana dhul arshi sahibu al-arshi man huwa Allah azza wa jal na'am Allah لهذا مرفوع هذا مرفوع على ترفيه واو لأنه من اسم الخمسة لذلك المجيد هذا مرفوع إذن هذا نعت لمضاف وليس نعت لمضاف إليه هذا مجيد هذا ليس نعت للعرش لكن نعت لذو نعم ذو هنا بمعنى صاحب صاحب العرش من صاحب العرش الله جري الله المجيد الله المجيد نعم أي صاحب العرش و المجيد لعله ظن أن المذا المجيد هذا النعل للعرش هذا ليس بصحيح هذا خطأ نعم جزاك الله خير أستاذ demikian penjelasan secara terperinci dari kalimat dzul arsyil majid طيب بارك الله فيك kita berikan kesempatan kembali pendengar dan pemirsa Radio TV untuk berinteraksi terkait dengan terjemahan hiwar di pelajaran ke-16 Kita sambung kembali dari terjemahan yang telah diberikan Ummu Ana dan juga Ummu Fatimah. Silakan bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akh Surya. Namaste. Tafadhal. Naam, tafadhal ya akhi al-karim. Hamidun yaqul ja'a bi ilal madinatil munawwaratil usbu'al madiya. فكنت مشغولا باستقباله وخدمته وتوديعه نعم طيب ما المدرس يقول مهما يكون السبب فقد فاتتك دروس مهمة طيب نعم الآن ترجم باباكو datang dari kota Madinah أين معنى dari Bapakku datang ila ulaysa min jaa abi ila al madinati al munawwarati al usbu' al madiyah Bapakku datang ke kota Madinah Naam jadi ayahku datang ke kota Madinah al munawwarah Ya al usbu' al madiyah Minggu kemarin. Iya, pekan. Pekan yang lalu. Iya, pekan yang lalu. Dan saya sibuk dalam penyambutan. Nah, fakuntu masyhulan, maka itu oleh karena itu ya. Saya disibukkan dalam penyambutannya nah. dan pelayanannya dan pengantar jemputannya. Iya. Wa nah. Taib. Apapun sebabnya, sebenarnya engkau telah melewatkan pelajaran yang penting. Iya. Jayid. Asal fatatkah luput artinya ketinggalan. Melewatkan. Iya. Luput. Asal makna fata yafut bahasa kita luput. Apa arti luput? Kelewat. Kelewatan ya, kelewat sudah. Iya. Taib. Abdul Salam yaqul ana shaggil al mukayyif ya doktor faqad istaddat al hararatu wahai dokter wahai doktor apakah kita nyalakan AC iya perhatikan ini ya. Ini bahasa baku ya ini sangat penting ini kadang-kadang kita mencari bahasa menghidup AC apa ya menghidupkan AC ya. Jangan arti nuhyi nanti menghidupkan ahya yuhyi Duhi. Nah ini, jadi ini perlu sekali ya. Ini ada bahasa-bahasa baku tidak bisa kita ubah ya. Ya. Apalagi kalau hanya tahu beberapa kata hidup itu apa, menghidupkan ahya yuhyi, akhirnya pakai bahasa nuhyi. Nah ini salah ya. Jadi ini perhatikan bahasanya. Iya. Yaitu unasyib apa? Penyuapan. Naam, nusyakil. Naam. A nusyaghilu. Anusyaghilu itu istifham. Nusyaghilu. Iya. Jadi maknanya banyak. Ya. Kalau di sini nusyaghilul mukayyif artinya apa? Menghidupkan AC atau menyalakan AC. Kalau kita pakai menghidup atau menyalakan? Ya, kita menghidupkan biasanya, Ustaz. Menghadap, menyalakan bisa juga ya. Ya menyalakan AC. Ya ini kembali bahasa translate bahasa terjemah. Yang digunakan dalam bahasa Arab bukan ahya yuhyi. Enggak bisa ahya yuhyi. Nah. Iya, kita gunakan. Jadi gunakan kata syaghala yushaghilu. Nah. Ya, syaghala al-mukayyif. Dia menghidupkan AC. Ushaghilul mukayyif. Saya sedang menghidupkan AC. Nushaghil apakah kami? Ya. Atau kita? Apa kita hidupkan AC? Naam, ya doktor. Kemana? Ya. Pakai stadakil hararah. Iya. Panas sesungguhnya awal telah menjadi semakin panas. Istadakil hararah. Sungguhnya apa? Awal semakin panas, semakin jadi panas. Istadad sangat ya, al-hararah sangat panas. Udara sangat panas. Sungguhnya apa? Sangat panas. Istadakil hararah. Sesungguhnya apa? Udara sangat panas. Sangat panas. Ya, maksud udara sangat panas. Al-Mudaris yaqul. Iya. Lah. Tidak masalah. La mani, iya. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Iya. La mani tidak masalah. Artinya apa? Hidupkan. Terus Bismillahil muraqib wa yadkhul. Iya. Al-Muraqib, pengawas mengucapkan salam dan kemudian masuk. Iya. Al-Muraqib yaqul ba'da tahiyyati man arada an yashtarika fi mukhayyam ash-shababi falyusajjil ismuhu falyusajjil ismuhu fi maktabi. Iya. Ismuhu fi maktabi. Pengawas telah memberikan iya. Setelah penghormatan, setelah mengucapkan salam, ba'da tahiyyah ayatnya ba'da salam, setelah mengucapkan salam, iya. Setelah mengucapkan salam, dia berkata, barang siapa yang ingin ikut serta pada perkemahan pemuda, maka tulislah namanya di kantor saya. Iya. Fal yusajjil ismahu, maka catat namanya di kantorku. Ya. Yusajil apa? Hendaklah dia mencatat namanya atau juga apa? Mendaftarkan namanya di kantorku. Kantorku. Iya. Taib khuma. Isalimul muraqibu wa yakhruju. Iya. Al-muraq pengawas mengucapkan salam dan lalu keluar. Iya. Hari siapul linasma'il haditha syarifa al-musajjala ala syarifi isyakjil musajjila. Ya. Guru berkata, dengarkanlah hadis yang mulia yang terekam di dalam kaset. Linasma' hendaklah kita dengar. Lam itu bukan lamul amar ya. Ingat tu lamul amar. Iya. Linasma' nah, hendaklah kita dengar atau kita harus dengar. Hendaklah kita dengar al hadis syarifah. Hadis yang mulia. Kemudian al musajjala yang terekam. Iya. Yang terekam al syarif di kaset. Di kaset iya. Kemudian isyagil musajjila. Iya. musajjil menyiapkan. Yushaghilul musajjila. Yushaghilul musajjila. Yang perekam menyiapkan apa ya? Yushaghil musajjil. Mana musajjil? Ya itu apa? Musajjil simpan kan Ustaz? Iya. Apa makna musajjilin? Al musajjil. Belum pernah dengar ya? Belum Ustaz. Musajjil apa? Tip recorder. Tip recorder musajjil. Karena mau diputar kasetnya kan? Oh, iya. Ya, yusaghilul musajjila. Lalu dia apa? Dia menghidupkan tape recorder. Kan yusaghil tadi menghidupkan, menyalakan. Kalau untuk tape apa? Atau radio menghidupkan ya. Bahasanya kan? Mengoperasikan bagaimana Ustaz? Ya bisa saja, tapi biasa mengoperasikan itu untuk barang-barang yang besar itu biasanya. Mengoperasikan mesin itu biasa pakai operasi. Kalau untuk radio dan untuk tape recorder kayaknya enggak tepat itu mengoperasikan. Iya, menghidupkan kan? Hidupkan tape itu kan gitu kan? Hidupkan tape itu. Yushaghilul musajjila. Dia apa? Fa'il yushaghil itu dhamir musatir taqdir huwa. Huwa kembali pada al-mudarris. Iya. Yeah. Nah, Ustaz. Nah, dia siapa? Dia guru kan? Guru yang iya, guru menghidupkan apa? Hidupkan tape recorder. Tape recorder. Nah, dia kan minta kepada mahasiswa untuk mendengarkan hadis. Yang hadis yang terekam di mana? Di kaset kan? Kaset. Iya, sekarang mau dihidupkan kaset itu. Ya, dihidupkanlah, lalu beliau menghidupkan apa? Menghidupkan apa? Tape recorder. Tape recorder. Iya. Tape. Nah, itu ingat tuh al-musajjil. Tape recorder itu musajjil. Tapi ahsanta. Barakallahu fika ya akhul karim. Barakallahu. Ya. Ustaz. Nah. Iya. Silakan. Ada pertanyaan sedikit. Iya. Tadi di halaman sebelumnya wa yadhkuru masailan nahwiyata. Naam. Nahwiyata. Agak bingung kadang membedakan dengan masdar hai'ah ya Ustaz ya. Hai'ah. Itu bukan masdar atau nisbah itu. Nisbatan ya Ustaz. Itu nahwu. Itu an-nahwu naha itu dari itu apa? Nahwun itu arti makna adalah masdar, berasal dari kata masdar. Khalas? Jadi nahwu itu nahwan itu apa? Itu berasal dari masdar. Maka itu ketika dia jadikan na'at maka harus memakai ya musyaddada. Disebut dengan ya unnisbah. Paham? Ya unnisbah. Nahwiyata bukan masdar berarti ya Ustaz ya? Enggak, maksud itu nahwan itu. Nahwan itu masdar. Kata nahwan itu masdar. Iya. Jadi ilmu nahwi. Jadi, kenapa ilmu nahwu dikatakan nahwi? Nahwi itu kan contoh. Ya, karena banyak contoh. Jadi pembahasan grammar nahwu itu banyak sekali contoh-contoh, maka dikatakan apa? Ilmu nahwi. Ilmu contoh. Arti contoh-contoh kalimat atau kata ya dalam ilmu terkait dengan apa? Grammar nahwu. Makanya itu apa? Kembali pada asal kata ini masdar, ya. Maka ketika dijadikan apa? Na'at, maka harus pakai ya'un nisbah. Kemudian al-masailnya itu mu'anas, maka pakai kasih tamar buta. Oh, iya. Ya, al-masailan nahwiyata. Fiqh. Al-fiqh itu kan masdar kan? Fiqhun itu masdar. Difada faquha. Itu masdar. Makanya ketika dijadikan na'at, masuk ya'un nisbah. Jadi al-masail al-fiqhiyah. Al-kutubu al-fiqhiyatu. Jadi kalau kita jadikan na'at, jadi ada dua pilihan, dijadikan na'at atau dijadikan idhafah. Terserah. Kalau jadi idhafah, kutubul fiqhi. Tanpa ada ya nisbah masuk. Kutubul fiqhi. Kitabnya tidak pakai alif lam. Al-fiqhinya pakai alif lam. Mudhaf ilaih. Kutubul fiqhi. Ya, kalau jadikan fiqhi jadi na'at, jadi apa? Al-kutubul fiqhiyatu. Taib, saya tulis dulu. Jadi al-fiqhu itu masdar. Ya. Makanya ini masdar. Al-fiqhu difarfaquha. Kemudian dijadikan apa? Idhafah. Jadi apa? Kutub. Nah, kita fikih. Kutubul fiqhi mudhaf ilaih. Bisakah jadi na'at? Bisa. Nah, karena ini bukan kata sifat, bukan waspun, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifatul musyabah bismil fa'il, dan bukan isim tafdil, maka dia ini masdar atau isim maknan, atau nanti isim jamid ya, yang lainnya, maka harus pakai ya'un nisbah. Jadi apa? Jadikan na'at? Nah. Nam kutubun? Fiqhi yatun pakai ta marbutah ini ni ya yatun. Nam fiqhi ya ini maksud ya ya ini maksud ya ya unisbah harus pakai itu ini pakai ta marbutah kenapa pakai ta marbutah karena ini muannas mafhum paham tak hada muannas karena kalau dia muannas manun muannas maka na'at ya muannas fiqhiyatun pakai ya unisbah sehingga jadi na'at, kemudian pakai ta marbutah karena dia karena di muannas. Kalau dia mudzakkar kitabun fikhi. Apa? Fikhiyun. Naam, kitabun fikhiyun. Hakadha, kitabun fikhiyun. Ini. Kemudian kalau dia alif lam al-kutubu enggak pakai tanwin. Al pakai alif lam al-fiqhiyatu. Nah itu dia. Al-kitabu enggak pakai tanwin karena sudah alif lam al-fiqhiyu. Iya. Tinggal pilih mau jadikan na'at atau jadikan idhofah. Fahim tadi akhul karim? Berbeda kalau al-majid. Al-majid ini kata sifat, yaitu sifat musyabbah habis misfa'il. Iya. Karena ini kata sifat, maka tidak perlu pakai ya'un nisbah. Ini langsung dia jadi na'at bagi kata dhu minas sahib. Baik, ahsan. Barakallahu fika ya akhil karim. Baik, barakallahu jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Sorry ya, di Kelapa Nunggal. Barakallahu fik dan pertanyaannya alhamdulillah telah terjawab, faedah bermanfaat bagi kita. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Dan bagi Anda juga ingin bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan bahasa Arab, kami persilahkan dan di atau melalui pesan singkat ya di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah. Assalamualaikum. Ahlan bikinya. Tafadhali ya Umar Abdillah. Tadi terputus ya dia. Iya, terputus. Oh iya. Ya, taib silakan. Ya Ibrahimu. Nah. La tukalim jamilaka wa anta tasma. Intahal hadisi. Apa? Ait? Ait. Intahal hadisu. Limadha al hadisu? Intahal hadisi. Limadha hadisi? Intahal hadisi mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Intaha. Intaha. Intaha hadha masdar au isim fa'il au huwa fi'il. Selesai. Ya, intah itu selesai maknanya ya. DN. Yang saya tanya adalah bentuk intah ini apakah dia isim atau fiil? Fiil saja. Fiil, fiil apa? Madi. Fiil madi, ma waznuhu? Intah. Ifala. Timbangnya apa? Selesai kan amr fi'il amr. Fi'il amr. Kalau fi'il amr kok ada alifnya di ujung. Kalau fi'il amr kan fi'il mu'talnya iya. Kalau dia fi'il amr kan dibuang huruf ilatnya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ta idza kana fi'il madhi ma waznuhu? Fi'il Naam. Fama wasnu? Tidak tahu. Timbangan ifta'ala. Ifta'ala. Iya kan? Ifta'ala. Asal tu naha. Masuk ta. Jadi intaha. Iya. Maknanya berakhir. Berakhir. Iya. Jadi itu berarti al-hadi. Berakhir. Fa'ilnya. Naam. Ikra'i. Intahal hadisi. Nah, hadisu tidak boleh hadisi. Karena untaha enggak bisa jadi mudhaf karena itu fi'il. Fi'il butuh fa'il. Jadi fa'ilnya al-hadisu. Intahal hadisu. Hadisu. Nah. Terus Inas mahu marotan ukhra. Nah. Yuqiful musajjila. Musajjila. Qaib. Iqra azal hati. Hadza hadisa ya Usamatu. Ya Usamatu. Naam, terjemihha. Ya Ibrahim. Janganlah berbicara temanmu. Nah, ini apa artinya? Ulang kembali. Janganlah berbicara. Iya. Temanmu. Janganlah bicara temanmu. Gimana ini? Teman yang berbicara atau apa? Ya, mila apa? Membicarakan temanmu. Janganlah membicarakan temanmu. Membicarakan temanmu. Hah? Membicarakan atau berbicara dengan temanmu? Berbicara dengan, janganlah berbicara temanmu. Temanmu berbicara atau kamu? La inilah apa ini? La nahiyasa. Maina fa'il tukallim? Ya. Sekarang fa'il tukallim, aina fa'il tukallim? Fa'il tukallim. Tukallim. Anta. Dhamir musatir tegur anta. Ini harus paham supaya tidak salah maksud ya. Iya. Jadi la tukallim zamila kalau terjemahkan. Jangan bicara temanmu. Berarti yang bicara itu teman. Padahal ini apa? Dilarang siapa? La tukallim zamilaka. Jangan kamu berbicara dengan temanmu. Iya. Itu terjemah kita. Jadi tidak bisa kita pakai. La tukallim bizamilika. Enggak. Ya. Inilah bahasa Arab ya. Jadi la tukallim zamilaka. Jangan kamu berbicara dengan temanmu. Atau juga jangan kau bawa temanmu berbicara. Yang jelas itu berbicara itu adalah anta tukallim. Jangan kau berbicara dengan temanmu. Jangan kamu berbicara dengan temanmu. Iya. Sedang kamu dalam keadaan mendengar. Nah. Mendengar. Wa anta tasma. Sedangkan kamu mendengar. Mendengar apa? Mendengar hadis kan. Tadi kan ya. Kaset sudah diputar. Ya. Ya. Kaset tentang hadis diputar. Ya. Lalu sedang diputar. Mendengar hadis tapi berbicara dengan teman. Dilarang oleh guru. Selesaikanlah hadis itu Ustaz. Kenapa? Intahal hadisi. Intahal hadisu, iya. Hadisu, iya. Hadis telah selesai. Hadis selesai hadis. Hadis apa? Hadis yang diputar tadi selesai. Yang diputar tadi selesai. Iya. Ya harus ingat apa terkait dengan yang sebelumnya. Iya. Ya. Intahal hadis. Selesai hadis. Inas ma'hu. Agar kami mendengar. Linasma'hu marratan ukhra. Agar tak. Lam itu lam apa? Lam. Supaya agar. Lam. Linasma'hu. Ini linasma'hu atau linasma'ahu? Linasma'ahu. Linasma'ahu. Marotan ukhra. Linasmahu. Jadi lam ini lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Kalau lamu ta'lil, tentu ada fi'il sebelumnya. Di situ kan intahal hadis titik situ. Sudah ada. Di situ titik. Ya. Selesai apa kalimat sudah. Ya. Tidak ada hubungan dengan setelahnya lagi itu. Tidak ada. Berarti ini apa? Ini kalimat baru. Linasmahu. Bukan linasma'hu, linasma'hu marratan ukhra. Hendaklah kita dengar. Di amr saja, lamul amr. Lamul amr, ya. Linasma'hu. Nah, dari mana tahu kita lamul amar? Yang pertama, kalimat ini kalimat bar awal atau kalimat baru ya? Ya, kalimat baru. Ya, kalimat baru. Kalau lamu ta'lil itu ada kalimat sebelumnya menjelaskan, ada kalimat sebelumnya. Lalu lamu ta'lil itu menjelaskan faktor sebab. Itu lamu ta'lil. Masalan, adhabu ilal maktabati li'akra'al kitab. Nah, adhabu ilal maktabati li'akra'al kitab. Perhatikan kata li'akra' kitab ini terletak setelah ada kalimat sebelumnya. Yaitu apa? Adhabu ilal maktabah. Karena lamu ta'lil itu ada menjelaskan sebab faktor terjadinya perbuatan. Ya. Jadi li nasma. Sama seperti apa? Kalau dia apa? Maf'uli ajlih. Kalau dia masdarnya. Maf'uli ajlih. Itu terkait dengan masdar. Dijadikan maf'uli ajlih. Juga menjelaskan faktor sebab terjadinya fi'il. Demikian juga ini lamu ta'lil. Menjelaskan apa? Fi'il sebelumnya. Jadi, adhabu ilal maktabah. Saya pergi ke perpustakaan. Kenapa? Li'akra al-kitab. Untuk membaca al-kitab ya. Makanya li'akra'a mansub kena lamu ta'lil. Kalau sini intah hadis, selesai hadis, titik di situ. Lalu kelima baru linasma'hu maratan ukhra. Iya. Paham? Ya. Sekalipun tidak ada titik intah hadis, linasma' enggak bisa lam tu lamu ta'lil. Enggak pas dari kata intaha. Iya. Ya. Maka linasma'hu maratan ukhra. Mari kita dengar. Iya. Maratan ukhra. Sekali lagi. Iya. Mari kita dengar sekali lagi. Baik. Kemudian. Yuwakiful musajjila. Yuwakiful musajjila. Setelah berhenti. Kasetnya. Setelah berhenti kaset. Kenapa telah di sini? Yuwakif itu bukan fi'il madhi. Tapi fi'il mudhari. Yang kedua, fa'ilnya mana yuwakif? Yuwakifu. Mana fa'ilnya? Dia, fa'ilnya mengkata dia. Nah, al-musajjil ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, ya? Jadi apa? Ya, jangan telah berhenti kaset. Berhenti kaset. Yang pertama ini fi'il mudhari. Fa'ilnya dia. Yuwakiful. Sama seperti ya, yushaghilul musajjila. Ini yuwakiful musajjila. Apa? Dia telah mematikan kaset. Nah. Dia siapa ini? Guru. Iya. Kembali pada guru. Mudarris. Mudarris. Iya. Yuwakiful musajjila. Beliau mematikan apa? Al-musajjil. Mana musajjil tadi? Kaset. Tip recorder. Tip. Iya. Iya. Beliau mematikan tip. Iya. Setelah dengar yang kedua kalinya, lalu beliau matikan tip. Iya. Terus iqra. Iqra hadzal hadis ya Usama. Hadis ya Usama. Iya. Bacalah hadis ini ya Usama. Iya. Usama itu. Abi wa'ata rawiyallahu anhu qala. Qabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasanat Ali radiyallahu aliyin. Al-Hasanat. Qabalan Nabiul Hasana. Qabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Aliyin. Al-Hasanat ibn Aliyin. Radiyallahu anhumma mu'indahu al-akra'u ba'nu hafisin. Nah. Fakala akra'u innali asyaratan minna waladi. Nah. Maqabaltu minhum akadah. Ya. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ya. Fakala man la yarham la yurham. Ya. Mutafakun alaihi. Ya. Baik. Terjemihah. Mudarisu asanta. La terjemih yakfi terjemih awalan. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya berkata telah mencium Nabi Nabi SAW Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi Hasan anak Ali ya. Dan di dekatnya ada Aqra bin Habisin. Iya. Maka berkatalah Aqra, sesungguhnya aku telah mempunyai 10. Kenapa pakai telah? Aku mempunyai 10 anak laki-laki. Aku belum pernah menciumnya dari mereka seorang pun. Maka memandangnya padanya Rasulullah SAW dan bersabda, man la yarham la yuham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayang. Iya. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayang, maka dia tidak disayangi. La itu, la yarham itu jauh daripada man ya. Maka apa? Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Tidak disayang. Iya. Muttafaq alaih. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakillah khair pada Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah, beberapa kalimat dan percakapan dari Hiwa telah diterjemahkan dengan baik. Dan kita lanjutkan kembali dari kelanjutan ya terjemahan dari Hiwa ini, silakan di 0218236543 di belakang Ummu Abdillah. Kita terima untuk penelpon berikutnya. Dan bagi Anda yang bertanya, silakan secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Anda kembali. Iya. Nah. Ahlan ya Ummu, silakan. Hautas mahuli an aku amarutan ukho. Naam, tafadhali ya Ummu. Oke. Tafadhali. Ya, bisa. Ahsanta, mada fahimta min hadal haditha ya Usama. Min hadal, ikhra'i marasaniya. Mada fahimta min hadal. Mada fahimta, ha ya, lisa bilha. Oh ya. Mada fahimta. Fahimta min hadal haditha, haditha ya Usama. Limada al haditha? Mansub. Karena itu manuf maf'ul bi. Maf'ul bi min? Min fahimta. Fahimta. Mada fahimta? Bukan mada itu sebagai maf'ul bi. Istifham sebagai maf'ul bi. Ada minnya di depan ya Ustaz ya. Mada fahimta min min hadal hadisi. Limada hadisi? Ada min di depan. Min itu masuk kepada hadha, bukan masuk pada al-hadith. Min hadha hadithi, haditha. Ya Ustaz, min hadha haditha. Ahsanta, mada fahimta min hadha al-hadith? Su. Hadithu, limada marfu? Ustaz. Ya, ya harus. Jadi apapun jamnya saya akan tanya itu. Iya, sebentar. Supaya ya. Paham betul. Mada fahimta min hadza. Hadza itu kan maf'ul bihnya. Kenapa maf'ul bih? Ada maf'ul bih majur dengan min. Iya. Min hadzal hadis, min itu lil bayan, menjelaskan dari kata madza. Madza itu isim istifham, itulah sebagai maf'ul bih muqaddam. Isim istifham dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Kenapa dulu kan karena istifham, istifham mesti terletak di awal. Iya. Iya. Fahimta itu fi'il butuh objek. Di situ tidak ada dhamir. Tidak ada isim yang mansub di situ, padahal fahima itu butuh maf'ul dan dia yansib maf'ul mubasyaratan, menasabkan maf'ul secara langsung. Nah, di situ tidak ada dhamir. Maka isim istifham itulah maf'ulnya muqaddam. Adapun min hadzal hadis itu menjelaskan, hadza min itu lil bayan, menjelaskan maf'ulnya yaitu madza. Ya. Ya. Jadi mada itu mada maf'ul bih muqaddam. Iya, isim istifham maf'ul bih muqaddam fi mahalli nasab. Ya, fahim itu adalah khobar. Min itu huruf jar, tapi fungsinya lil bayan. Tetap dia amalnya itu menjarkan, maka dikata huruf jar. Cuma fungsinya adalah lil bayan. Jadi banyak min itu bermacam-macam. Ada min lil tabaid, ada min lil bayan, ada min lil ibtida, permulaan. Contohnya azhabu ila Makkah min azhabu min Surabaya ila Jakarta. La Jakarta. Nah, itu min lil ibtida. Oh, ya. Ada dari, iya. Ada. Dari. Ya. Dari mana? Dari Surabaya ke Jakarta. Ya. Itu min lil ibtida. Minas sabah ilal masa, dari pagi sampai sore, itu min lil ibtida. Nah, ada min lil tab'id, sebagian wa minan nasi man yaqulu, bukan dari manusia, sebagian manusia. Ya. Ya. Tetap menjarkan. Amalnya menjarkan wa minan nasi. Ya. Ya. Wa minal kutub, di antara kitab-kitab, wa minal kutubi. Wa minal kutubi kitabun nahwi, di antara kitab-kitab itu ada kitab nahwu. Itu min litab'in. Jadi, iya. Ada min ini sih min lil bayan, menjelaskan. Iya. Ya. Menjelaskan dari. Iya. Ya. Jadi apa yang kau pengerti dari hadis itu ya Usama tuh? Jadi hadis itu bagaimana harakatnya? Belum selesai tadi. Tetap kasrah Ustaz. Kenapa kasrah? Karena min hadis. Dia sebagai badal, sering kita ungkapkan setelah isim isyarah, dia umumnya itu badal. Iya. Badal, apa fungsi badal? Badal itu menggantikan kata makna hadza. Nah, fungsinya apa? Lil bayan juga menjelaskan. Menjelaskan ini apa? Dijelaskan ini hadis. Jadi menjelaskan itu bisa dalam bentuk badal, bisa dalam bentuk na'at, bisa dalam bentuk mudhaf ilaih. Iya, kitab apa? Kitabul fiqhi. Jadi kata fiqhi itu yang menjelaskan makna kitab yang dimaksud. Ya, itu cuma dalam bentuk apa? Itu idhafa, mudhaf ilaih. Al-kitabu al-fiqhiyun. Al-kitabu al-fiqhiyu. Atau kitabun fiqhiyun. Nah, itu fiqhi ini juga lil bayan, menjelaskan. Cuma bentuknya apa? Na'at. Ya. Ya. Menjelaskan tentang kitab. Bentuknya na'at. Nah, di sini bentuknya badal. Oh, badal dan ya. Iya, badal daripada hadza. Bisa juga dikata ataf bayan. Maka dikata ataf bayan. Ataf bayan itu tidak ada huruf ataf ya. Tidak ada huruf ataf dikatakan ataf bayan. Iya. Ya, kenapa dikatakan bayan? Itu menjelaskan. Iya. Maka itu kalau dia apa? Kalau dia badal, maka harakatnya atau hukumnya tergantung mubdal minhu. Yang diganti di sini adalah hadza. Hadza ini kedudukan sebagai apa? Majrur dengan min, cuma dia mabni permanen, tidak berubah. Min hadza, tidak ada min hadzi. Jadi hadisi itu. Iya, makanya al hadisi. Al hadisi. Iya, mengikuti tempat ya, mengikuti hukum hadza. Hadza ini hukumnya majrur. Ia menempati tempat jar, maka badal pun mengikuti harus tempat majrur. Tetap dia majrur ya. Iya. Jadi terjemahannya, ya. Apa yang kau mengerti dari hadis? Madza fahim, apa yang kau pahami dari hadis ini? Pahami dari hadis ini ya. Iya, wahai Usama. Fahim tu minhu, anna takdil atfalu. Atfalu, kenapa atfalu? Takdil atfali. Atfali, limadha atfali? Iya, salah Ustaz. Maaf. Iya. Fahim. Fahim tu minhu anak takdilal atfali. Kenapa atfali? Karena takdila itu kan mudhaf ilaih. Takdila mudhaf ilaih atau mudhaf? Takdila mudhafnya jauh. Mudhaf, berarti atfali mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Karena takdila ini kan masdar. Ya. Bukan fiil. Qabbala, fiilnya apa? Qabbala yuqabbilu takbilan. Ya. Ya. Bala kayak takbiran gitu. Iya, kabbara yukabbiru takbiran. Kabbara yukabbiru takbir. Iya, timbangan fa'ala. Iya, betul. Makanya takbil, qabbala yuqabbilu takbil. Dia masuk kena ada anna, anna takbilal atfali. Amrun muhim. Amrun, amrun hasanun. Hasanun, iya. Hasanun. Wa annahu, wa annahu yadullu ala syafaqata, ala syafa, ala syafaqati war rahmati. Iya. Terjemahnya. Saya memahaminya. Fahim tu minhu, saya paham. Saya paham bahwa mencium anak adalah. Jadi saya bisa juga saya memahami dari hadis tersebut. Dari hadis tersebut bahwa, iya, bahwa ada anak adalah hal yang baik. Apa? Bahwa takbil apa takbil tadi? Mencium. Nah, bahwa mencium anak-anak adalah hal yang baik. Hal yang baik atau perkara yang baik. Ya. Amrun hasanun, ya. Ya. Wa annahu yadullu ala ala syafaqata. Ala syafaqata atau syafaqati? Oh, syafaqati wa rahmati. Kenapa syafaqati? Karena Allah. Ala huruf jar, ya. Terus dan bahwa wa annahu bahwa mencium anak itu menunjukkan pada syafaqati apa ya Ustaz? Ana syafaqah. Syafaqati wa rahmah, kasih sayang. Oh, kasih sayang. Iya. Rahmat. Jadi ini diulang dua kali Ustaz. Iya. Iya, syafaqah itu dan rahmah kasih sayang. Oh. Rahmah sayang. Syafaqah kasih. Oh, jadi iya, bahasa kita bahwa, kasih sayang, iya. Dan bahwa mencium anak itu menunjukkan pada kasih sayang, rahmat, iya. Iya. Rahmat. Jadi rahmah itu kan sayang, ya. Iya. Maka syafaqah. Jadi syafaqah maknanya bisa syafaqah tibar, syafaqah rasa apa? Kasihan. Itu syafaqah. Oh. Iya. Kasih. Iya. Iya. Ahsan, ahsan, ahsan, barakallahu fik. Masyaallah. Ya. Syukur Ustaz. Afwan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairah pada Ummu Anna di Cinere. Alhamdulillah, barakallahu fiik dua kali bisa masuk dan menjawab atau menerjemahkan hiwar ini dengan baik. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan. Masih ada beberapa waktu, ya, di 0218236543. Di halaman 134, hiwar pelajaran ke-16. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Abdul Wahid. Ahlan bik, ya. Masyaallah. Ahlan, masyaallah. Kaif haluka ya Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bikhair Ustaz. Wa kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Tayyib, tafadhal ya akhi al-karim. Ya Ahmad Ustaz. Al-mudarris. Al-mudarris. Ahsanta ya Ahmad. Ya Ahmad. Ma makna qaulul muhadd? Isbir, isbir qalilan. Iqra jayidan. Afwan Ustaz. Ahsanta ya Ahmad. Iya. Ma makna qaulul ma makna qaulal muhadd? Qaula. Limadha qaula? Ma makna qaula itu maf'ul bih. Maf'ul bih. Aina fi'luhu? Afwan. Apa makna? Oh, ya enggak, bukan. Lah, Ustaz, ya. Ma makna muhaddatsina? Ya Ahmad, ma makna? Qawlu, Ustaz. Qawlu. Limadha qawlu? Qawlu. Marfu. Khobar jadi. Khobar, aina mubtada? Mubtada mama. Mubtadanya apa nih? Makna jadi. Makna. Kembali ke. Makna. Tapi mubtadanya nakirah. Terus ma itu sebagai apa? Ma. Ma ini ma apa? Ma istifham. Istifham. Nah. Hada isim istifham. Ya, isim istifham. Seperti mas muka. Iya. Iya kan? Taib. Itu kalau mas muka, mana mubtada, mana khabar? Coba itu sebentar, kata mas muka dulu lah sebelum masuk ke situ. Oh, mau masuk muka ada. Iya. Okey, Ustaz. Taib, mas muka, mana mubtada, mana khabar? Mubtada-nya ismu, Ustaz. Mubtada ismu. Jadi ma khabarnya mana? Khabar. Khabarnya mana? Ma ismuka. Ma ismuka. Ma istifham. Ismu. Kaf ini kan mudhaf ilaih ya? Naam. Isim ini yang nah, ini mudhaf ilaih. Mana mubtada, mana khabar? Tadi mubtada ismu. Betul? Yakin? Ismu mubtada, naam. Mubtada. Khabarnya? Khabarnya khabarnya apa ini istim istifham ni khabar istifham ini iya ini khabar muqaddam kenapa dulu kan karena dia bentuk istifham istifham itu harus terletak di awal timo pertanyaan kenapa enggak ma aja sebagai mubtada isimnya sebagai khabar iya kan nah. Betul kan ya. Kan ini isim sama kan bisa jadi mubtada. Jadi ma itu bisa jadi mubtada, bisa khabar. Nah, di sini ini khabar muqaddam bukan mubtada. Mubtadanya isim. Nah, untuk mengetahui ini sering saya katakan lihat jawabannya. Mas muka, apa jawabannya? Ismi. Ismi. Ahmad. Apakah jawabnya Ahmad ismi? Mas muka Ahmad ismi. Apa gitu jawabannya? Lah. Enggak kan? Iya. Asahi mada ismi Ahmad. Tapi ana asal isim ismi hada sebagai apa? Muqirab. Bukankah sebagai mubtada? Isim iya mubtada. Mubtada sah. Tapi isim ini jawab daripada ma atau jawab daripada ismuka? Isim kata isim ini jawaban dari kata ismu atau jawaban daripada ma? Ahmad ini jawaban daripada ismu atau jawaban daripada ma? Ma. Isim ini jawaban dari mana? Pertanyaan mas muka ismi ini jawab dari kata isim ismuka ismuka ismi adapun jawab pada ma yang ditanya adalah ini dia nah mas muka ismi Ahmad Ahmad ini adalah jawab dari kata ma iya kan jawab dari kata ma nah perhatikan jadi ini mubtada, ini khabar. Kalau begitu ketika pertanyaan sama saja. Ini sebagai khabar berarti ini khabar. Ini mubtada berarti ini mubtada. Itulah kalau kita ingin mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah ma sebagai mubtada atau sebagai khabar. Lihat jawabannya. Nah, demikian dia. Ma makna. Ma? Ma makna qawlu. Ma makna? Qawlu. Kenapa qawlu? Qawlu berarti apa? Ini sebagai apa? Qawli. Qawli. Mudhaf ilai. Lupa ya. Sudah lama enggak. Kan ketahuan makna ini mudhaf ini enggak ada alif lam. Ini kata gabung. Ma makna qawlil muhad muhad di sina iya muhad di sina muhad di sina berapa? Mudhaf ilaih lagi ini mudhaf kepada qawli qawlinya mudhaf pada muhadisin iya dua kali penggabungan jadi makna digabung kepada qawli qawli kepada muhadisin jadi ini apa jawabannya? Ma makna qaul muhaddisin? Makna qaul muhaddisin kada wa kada. Berarti ma ini sebagai khabar muqaddam. Maknanya apa sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar namanya. Ini juga mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Akhirkan. Subjek yang diakhirkan. Ini khabar muqaddam. Ya. Jadi qawli mudhaf ilaih. Kenapa enggak ditanwinkan qawlinya? Karena mau digabung kepada muhaddisin. Kenapa enggak ada alif lam? Makanya enggak ada alif lam kan di sini kan? Karena mau digabung kepada kata al muhaddisin. Itu dia. Karena syarat mudhaf itu tidak boleh memiliki alif lam, tidak boleh bertanwin. Ya. Ma makna qawlil muhaddisina? Iya. Inna hadha hadisu muttafaq. Hadisu atau hadisun? Hadisun. Iya. Inna hadha hadisun muttafaqun. Muttafaqun alaihi. Iya. Taib terjem. Utarjim. Ha? Utarjim. Utarjim. Lisa utarjim. Enggak dipanjang u-nya. Utarjim. Oke. Okay. Terjem. Ahsanta. Kamu betul sekali. Ya Ahmad, wahai Ahmad. Iya. Apa makna perkataan apa makna nah. Perkataan muhaddisin, dua perawi hadis? Muhaddisina atau muhaddisaini? Muhaddisina, Ustaz. Kenapa dua? Muhaddisina ada musanna atau jamak mudzakkar salim? Muhaddisina jamak mudzakkar salim. Iya, kenapa dua diterjemahkan? apa makna? Iya. Perkataan al-muhaddisin. Para ahli hadis itu. Iya. Apa makna perkataan ahli hadis atau para ahli hadis? Karena dia banyak pakai para ahli hadis. Para ahli hadis. Iya. Apa perkataannya? Itu dalam kurung, itu perkataannya. Inna hadza hadisun muttafaqun alaih. Sesungguhnya hadis ini muttafaqun alaih atau bersepakat atasnya. Sesungguhnya hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati atasnya. Ya, itu makna terjemahannya. Ini sesungguhnya ini hadis yang disepakati atasnya. Ya. Ahmad. Taib, jadi itu ini istilah dalam mustalah hadis ya. Nah, apa maksud muttafaq alaih ini? Ya, itu muttafaq alaih. Taib, dijelaskan oleh Ahmad. Ahmad, maknahu inna hadal haditha inna atau anna? Oh, anna. Iya. Maknahu anna hadal haditha rawahul muhaddisani. Muhaddisanil jalilani. Al-imamul Bukhariyu wal-imamul Muslim. Rahimahumallah fi sahihaihima. Iya. Itulah maknanya. Makna muttafaq alaih. Itu maknanya. Maknanya sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh dua muhaddis yang dua ahli hadis yang mulia. Al-Imam Al-Bukhari yaitu karena sebagai badal ya. Nah, yaitu Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Muslim dan Imam Muslim. Semoga Allah merahmati keduanya. Di kitab sahihnya mereka. Iya, di dalam kitab sahih mereka. Keduanya. Atau di dalam dua kitab sahih mereka. Di dalam dua kitab sahih ini kan musanna ya. Sahihain itu musanna. Di dalam dua kitab sahih mereka. Itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Iya. Terus Al-Mudarris. Ahsanta. Benar sekali. Ahsanta ya akhil karim. Barakallah fik. Kena waktu jualah yang harus sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan depan. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Akhil Karim, Abdul Wahid. Barakallahu fiik. Alhamdulillah terjemah yang disampaikan Al-Akh Abdul Wahid merupakan terjemahan pada kesempatan yang terakhir di kesempatan malam ini. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan kembali beberapa nas atau hiwar yang masih terdapat di pelajaran ke-16, insyaAllah di pekan yang akan datang. Dan kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Pada perkataan mahma yakunis sababu, mahma yakunis sababu faqad fatatka durusun muhimmah. Mahma dengan yakun, Ustaz. Ya. Bagaimana yang Arabnya, jazakallahu khair? Ini sudah berlalu ya. Nah. Ini sudah ma itu apa? Mahma itu ismu syartin. Ismu syartin. Nah, mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin khabar yakun muqaddam. Karena dia isim syarat harus terletak di awal. Jadi ya kana yakun membutuhkan isim dan khabar. Maka tatkala ketika kana ini tidak ada khabar di depan, berarti khabarnya letak di awal. Di awal itu apa? Mahma, itulah sebagai khabar, tapi dalam bentuk syartiyah. Jadi mahma ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin khabar yakun muqaddam. Jadi yakun fi'il syarat, ya. Fi'il syarat majzumun wa alamatu jismihi as-sukun. Jadi saya ulang kembali, fi'lu syartin majzumun wa alamatu jismihi as-sukun. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Jadi as-sababu, jadi ismu yakun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Alfa rabitatul jawab. Qad harfu tahqiq. Fatat hadha fi'lun madin mabniyun alal fathi litisalihi bita'i ta'nith as-sakinah. Wahuwa fi mahalli jismin jawab syaratnya. Fi mahalli jismin jawab syaratin. Kemudian al-kaf dhamirun atau atta ta'ut ta'nis mabniun ala sukun. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bi muqaddam. Durusun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Thumma muhimma na'tun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Taib, itulah i'rabnya apa lebih kurang. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir. Pada kalimat sebelumnya fikam. Naam. Fikam mujalladin huwa. Naam. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kami pelajari setelah kam mansub seperti kam rialan. Iya, karena ini kam sa'atan. Ini boleh. Boleh mansub, dia boleh majrur. Kenapa majrur? Karena dia dimasuk oleh huruf jar. Kalau kam khabari yaitu majrur daiman, ya. Majrur daiman yang sudah kita pelajari, ya, majrur daiman. Sedangkan kam istifham dia itu mansub. Tapi tatkala dimasuki oleh huruf jar, boleh majrur, boleh mansub. Ya. Ini kan sudah ada huruf jar di sini. Fi kam mujalladin, ya. Atau fi kam mujalladan. Ya. Nah, coba kembali lihat kembali kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Jazakumullah khair. Dan ini pertanyaan kami terakhir, barakallahu fiik, dan sebagai khitam silakan. Taib, iya, jazakumullah khair jazak atas keikutsertaan antum dalam pelajaran ini. Lagi-lagi saya imbau di murajaahlah kembali kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ya, karena kalau tidak murajaah kaidah itu terus terang saja cepat lupa, ya, cepat lupa. Ya, tidak termasuk saya sebagai pemateri juga kalau enggak di murajaah atau apa tidak dibawa untuk mengajar itu akan lupa, itu cepat lupa. Iya. Maka itu dengan kita senantiasa mengajar dan insyaallah alhamdulillah itu maklumat senantiasa rasikhah fi adhan. senantiasa terpatri ingat di dalam di otak kita, tidak insyaallah tidak akan lupa. Ya. Taib, jazakumullah khair jazak, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairah pada Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullahu taala, dan semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga, sehingga bisa memberikan faedah ilmu pada kita semua insyaallah dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, jilid yang ketiga, masih di pelajaran ke-16. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang di setiap Jumat malam pukul 8 sampai dengan selesai. Kami ingatkan juga untuk jilid kedua insyaallah setiap Kamis bersama Ustaz Hamzah Abbas LC hafizahullahu taala. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pendengar dan pemirsa Raja TV yang ikut serta juga berinteraksi di kesempatan malam ini, dan semoga Allah memberikan kesekomahan kepada kita, kemudahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.